langsung aja kita goyang lagi ya. Bareng Monata karena durasi di belakang artisnya masih banyak sekali. Irimis goyang, goyang lagi ya. Ini satu tembang request dari Irimis. Special buat Irimis ada serigala berbulu domba. Terima kasih banyak buat Tompa Kapolres. Semoga sehat selalu. Semua jelaku sudah tahu kamu wahai kekasih. Banyak sudah yang ku perbankan. Aku spesialkan lagu tadi buat kakaknya Mas siapa ya?